Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, faktor leadership sangat menentukan masa depan reformasi serta proses demokratisasi di negeri ini. Mengingat, dalam era reformasi, kekuasaan memang tidak lagi terpusat pada satu lembaga atau individu, sehingga dibutuhkan pimpinan yang tegas, kuat serta bijaksana untuk menciptakan keseimbangan di antara lokus-lokus kekuasaan agar tidak terjadi kekacauan sistem yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh elit-elit yang oportunis. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memiliki sederet nama pimpinan negara. Nah, menurut visi Bapak, siapa di antara para pemimpin itu yang paling ideal dalam menegakkan cita-cita reformasi? Kalau saya pribadi ya, nggak ada. Nggak adanya kenapa menurut saya. Kita ini semua punya presiden yang hebat-hebat, tapi salah waktu dan salah image, salah citra gitu. Dan reformasi memberi peluang bagi mereka yang salah waktu itu untuk naik gitu. Seperti apa misalnya Pak Her? Misalnya Gus Dur itu kalau awal tahun 80-an puncak kapasitas intelektualnya, puncak rasionya, puncak keberanian dan kemampuan fisiknya, itu pasti jadi presiden yang hebat tahun 82 sampai 85 lah gitu. Ini kan enggak, sudah kena stroke dua kali, sudah mohon maaf saya udah enggak bisa melihat, sudah fisiknya lemah gitu, udah berat. Nah, Mega itu saya kira keras, tegas gitu ya. Itu punya keberanian yang sama, sebetulnya juga punya wibawa yang sama kalau dia terpilih pada tahun 80-an ini. Kalau Habibie akhir 80-an gitu ya. Kalau Habibie itu ya 20 tahun lagi lah baru bagus itu tipe kayak gitu. Nah, kalau Presiden SBY kira-kira 50 tahun dari sekarang lah itu pas itu. Jadi pasca reformasi kita punya pimpinan yang bisa dikatakan the right man on the wrong time ya Pak Her? Iya, the right man in the wrong time. Itu bahasa yang saya sampaikan ke SBY waktu itu. Saya udah bilang dari awal dengan dia langsung, saya bilang, Anda ini the right man in the wrong time. Jadi kalau the right man in the wrong time ya, nggak usah jadi presiden sekarang gitu lah. Nanti tunggulah 50 tahun lagi gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.